بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia, dalam majelis yang mulia, dengan tujuan yang mulia insyaallah taala. Setelah beberapa waktu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita terhalangi dari berkumpul ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum untuk melanjutkan kajian Tadhhirul I'tiqad min Adranil Ilhad. Walhamdulillah ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, dan kita berharap ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dari kesempatan yang diberikan ini Allah melimpahkan barakah kepada kita, barakah atas usaha kita, barakah atas waktu kita, dan barakah atas segala upaya yang kita lakukan untuk hadir di majelis ilmu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita melakukan ibadah puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, kemudian kita diberi kesempatan sekali lagi untuk berjumpa dengan bulan Syawal, yang semoga kita dimudahkan untuk melengkapi puasa Ramadan dengan 6 hari dari bulan Syawal ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pandai memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan untuknya. Pada kesempatan yang berbarokah ini ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, kita akan kembali melanjutkan risalah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu ta'ala yang berjudul tabhirul i'tiqad min adranil ilhad. Naam. Membersihkan keyakinan kita dari noda-noda penyimpangan. Dan pada pertemuan yang terakhir kita menjumpai keterangan dari Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang ternyata masih ada pada zaman kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yakni dalam bentuk al-istighatsah bil makhluk, beristighatsah kepada makhluk fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam urusan atau perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterangan yang cukup panjang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah dari halaman yang ke-28 sampai halaman yang ke-30 dalam kitab yang kita pegang. Selanjutnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah beliau masih dalam topik yang sama ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya makhluk yang dimintai oleh orang-orang kafir Quraisy, demikian pula oleh orang-orang pada masa kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sejatinya tidak memiliki kemampuan seperti yang mereka bayangkan. Keadaan yang diminta sama seperti keadaan yang meminta. Beliau menjelaskan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum pada halaman yang ke-31, fahaulai humul ladzina qala Allah ta'ala fihim, mereka makhluk-makhluk yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, wal ladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun, dan hamba-hamba yang kalian yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah mampu memberikan pertolongan untuk kalian, wala anfusahum yansurun, bahkan mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika seseorang ikan ibadina azani Allah wa iyyakum meminta, berdoa kepada orang yang telah mati, entah yang dianggap sebagai wali atau orang yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun namanya, orang yang mereka mintai tersebut ikan ibadina azani Allah wa iyyakum sama seperti mereka hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menolong mereka, bahkan tidak bisa menjamin keselamatan diri mereka pribadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, sesungguhnya sesembahan yang kalian minta selain Allah Subhanahu wa taala ibadun amsalukum, tidak lain adalah hamba-hamba di sisi Allah sama seperti kalian. Sehingga tidak layak kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak layak kita meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaimanapun keutamaan yang beliau miliki, setinggi apapun derajat beliau di sisi Allah, beliau tetap pada kapasitasnya sebagai seorang hamba, bukan Tuhan. Fakaifa yatlubul insanu minal jamad aw min hayyin, maka bagaimana bisa seseorang meminta pertolongan dari benda mati? Orang minta keselamatan kepada pohon, padahal pohon tadi kalau ditebang ifanibidina azani Allah wa iyyakum tidak bisa memberikan perlawanan. Tidak ada ceritanya pohon yang dianggap keramat ketika hendak ditebang tahu-tahu lari ke desa tetangga. Tidak ada kan? Nah, tidak bisa memberikan perlawanan. Lantas kemana? Ya, larinya akal sehat umat manusia sampai pada tingkatan mereka memohon keselamatan kepada benda-benda mati. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada yang minta kepada pohon, ada yang minta kepada batu yang dikeramatkan, atau kepada keris yang dianggap sakti, dan semisalnya. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Aw min hayyin al-jamadu khairun min, atau seseorang meminta kepada orang yang masih hidup dalam keadaan benda mati jauh lebih baik darinya. Li'annahu la taklifa 'alaihi, karena benda mati tadi tidak memiliki kewajiban menjalankan syariat. Ya, ini kondisi yang ada pada zaman al-Imam As-Sana'ani rahimahullah. Orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan di masa beliau menjadikan al-jamadat, ya, benda-benda yang mati, entah itu pohon atau batu atau pedang atau keris dan semisalnya, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Model yang lain, ada di antara mereka yang menyembah sesama manusia, namun keadaan yang mereka sembah itu jauh lebih buruk daripada keadaan pohon. Ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau pohon tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara orang yang dijadikan sebagai wali di sisi mereka, la yusalli wa la yuzakki wa la yahdhurul jum'ah wa lal jama'at, adalah orang-orang yang tidak dikenal dengan kesolehan, orang yang sama sekali tidak dikenal dengan sholatnya, tidak pernah dijumpai hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat, sampai sholat Id sekalipun tidak nongol, tapi dianggap sebagai wali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba yang memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan syariat keumuman manusia. Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa hadha yubayyinu ma fa'alahu al-musyrikun alladhina hakallahu dhalika anhum fi qawlihi ta'ala وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. Kenyataan ini, kata beliau rahimahullah, mengingatkan kita kepada perilaku kaum musyrikin di zaman Rasul yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, وَجَعَلُوا لِلَّهِ, mereka dahulu kaum musyrikin menjadikan, menentukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ, menentukan bagian untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari hasil panen mereka atau perkebunan mereka dan peternakan mereka. Yang punya sawah dibagi, ada yang dizakatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya peternakan, entah itu onta, sapi, kerbau ataupun kambing, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, ditentukan bagian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu hadza lillah, mereka mengatakan yang ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Biza'mihim, dengan anggapan dari diri mereka. Wa hadza li syurakaina, sementara yang ini untuk sekutu-sekutu kami. Zaman dahulu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, kaum musyrikin pada masa jahiliyah demikian keadaannya. Ketika mereka punya ladang, punya korma misalnya, tatkala datang waktu panen, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, sepertiga diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiganya dipakai sendiri, entah dijual, ya, artinya semisalnya. Sepertiga sisanya diberikan kepada berhala-berhala mereka. Yang menyembah Uzza diberikan untuk Uzza, yang menyembah Hubal diberikan untuk Hubal, yang menyembah Manah diberikan untuk Manah, dan seterusnya. Ihsanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ternyata perilaku kaum musyrikin semacam ini, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, terulang pada masa al-imamu Sana'ani rahimahullahu ta'ala. Bahkan terulang kembali pada masa kita, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, dengan model yang sedikit berbeda, tapi hakikatnya sama. Ya Banda? Hah? Kita bisa menyaksikan ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum di beberapa tempat. Ya, ada perayaan pada hari-hari tertentu, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, mengambil dari hasil panen mereka yang kemudian diserahkan, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, untuk sosok yang wallahu ta'ala a'lam ada ataukah tidak, ya, dengan anggapan untuk menolak bala supaya enggak marah. Ya. Nah, kemudian hasil dari panen tadi, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, dihanyutkan di laut. Nah, ditentukan harinya, ya Panda. Nyata, ditentukan bagiannya. Walaupun secara lisan mereka tidak mengatakan hadza lillah wa hadza li syurakaina. Ya kan? Nah. Namun secara kenyataannya tidak jauh berbeda dengan perilaku kaum musyrikin zaman dahulu. Orang-orang yang melakukan hal tadi, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, ketika datang masa untuk mengeluarkan zakat fitrah, dikeluarkan. Selesai puasa, mau masuk apa namanya hari raya Idul Fitri, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, mengeluarkan zakat fitrah. Ya kan? Dikeluarkan zakat fitrahnya dari hasil panennya, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika datang hari raya Idul Adha, mereka juga berkurban. Nyembelih sapi, nyembelih kambing, atau mungkin nyembelih unta. Giliran datang perayaannya sudah ditentukan, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum, mereka juga mengeluarkan sebagian hasil panennya tadi untuk siapa? Untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dikemas, ya, dengan bahasa ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, yang nyerempet-nyerempet syar'i. Sedekah. Entah itu sedekah bumi, sedekah langit, ya, atau yang semisalnya, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau kita tanya untuk siapa bagian yang ditentukan tadi dari hasil panen mereka, atau dari hasil usaha yang mereka dapatkan, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, oh, ini untuk menolak bala. Ya, supaya penunggu laut ini itu enggak marah. Apakah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Walaupun mungkin ketika dia menghanyutkan persembahan hasil panennya tadi dengan menyebut nama Allah, bismillah, ya, atau bismillah Allahu Akbar, masya Allah, atau mungkin bismillah Allahu Akbar walillahilham. Nah, ada embel-embel yang dibina azani Allah wa iyyakum, ucapan-ucapan yang secara zahir syar'i, tapi hakikatnya untuk siapa hasil panen tersebut? Bagian dari hasil usaha yang dia dapatkan diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sama seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Walaupun kalau zaman dahulu tegas mengatakan hadza lillah wa hadza li syurakaina, kalau zaman sekarang tidak, namun hakikatnya sama. Ingin ibidina azani Allahu wa iyyakum, yang lebih menyayat hati yang ibidina azani Allahu wa iyyakum, kenyataan tindakan syirik semacam ini banyak dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaku sebagai kaum muslim. Nah, banyak yang ibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa qala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, dan mereka kaum musyrikin menentukan bagian-bagian tertentu dari apa yang kami rizkikan kepada mereka untuk makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin dahulu punya ketentuan-ketentuan khusus dalam bab peternakan, misalnya ontanya kalau lahir demikian maka ini untuk Allah, yang ini untuk Tuhan mereka. Ketika melihat onta yang mereka miliki bunting ihani bidina azani Allah wa iyyakum, sudah ditentukan kalau lahir dalam keadaan selamat separuh untuk Allah, separuh untuk Uzza. Kalau lahir dalam keadaan cacat untuk Allah, yang cacat untuk Allah. Kalau lahir separuh cacat, separuh normal, ya dibagi lagi kan ibidina azani Allah wa iyyakum, dan seterusnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun, demi Allah sungguh kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban atas kedustaan yang kalian buat. Nah, yang menentukan bagian-bagian tertentu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian dianggap sepele, hadibidina azani Allah wa iyyakum, loh kan saya hanya sekedar menghanyutkan satu karung beras, masih banyak yang saya berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan hanya sekedar menolak bala, kan gak ada salahnya. Nah gitu ya, hitung-hitung untuk kasih makan ikan yang ada di laut ya, setahun sekali biar mereka merasakan apa yang dimakan oleh manusia, sampai yang dihanyutkan gak semata-mata hasil apa namanya pertanian, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sampai satu krat Coca-Cola dihanyutkan. Ya. Nah, mungkin anggapannya makanan baru buat penunggu laut tersebut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, supaya tambah seneng. Aywa. Itu semua kata Allah subhanahu wa ta'ala, latus'alunna amma kuntum taftarun, kedustaan-kedustaan yang kalian buat-buat tadi. Dia berdusta dengan mengatakan, dengan saya melakukan ini desa kita terhindar dari bala, masyarakat kita terjaga dari yang namanya bencana dan seterusnya. Itu semua kedustaan yang saya dibidina azani Allah wa iyyakum, dan akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, فَهَاُولَٰئِ الْقُبُورِيُّونَ وَالْمُعْتَكِدُونَ فِي جُهَالِ الْأَحْيَاءِ وَضُلَّالِهِمْ سَلَكُوا مَسَالِكَ الْمُشْرِكِينَ حَذْوَ الْكُذَّةِ بِالْكُذَّةِ. Maka mereka, para pemuja kuburan di masa Al-Imam Shana'ani, dan orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan syirik terhadap tokoh-tokoh kesesatan dan kejahilan, telah meniti jalan yang dulu dilalui oleh kaum musyrikin, selangkah demi selangkah. Naam. Fa'taqadu fihim ma la yajuzu ay ya'taqida illa fillah. Bahkan mereka memiliki keyakinan terhadap kuburan tersebut atau terhadap wali-wali mereka, sebuah keyakinan yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan menolak bala, yang mampu menolak bala hanya Allah subhanahu wa ta'ala. An-nafi'ud dar, yang mampu memberikan manfaat dan mampu menolak bahaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk sama sekali tidak memiliki kemampuan dalam bab ini. Yang hidup saja tidak mampu, apalagi yang sudah meninggal. Kok tiba-tiba ada yang meyakini sebuah keyakinan, oh wali fulan bisa demikian demikian demikian, padahal dia sudah mati. Ya, sama keyakinannya dengan kaum musyrikin zaman dahulu terhadap berhala-berhala mereka. Waja'alu lahum juz'an minal mali wa qasadu quburahum min diyarihim al-ba'idah liziyarah. Dan mereka menjadikan bagian tertentu dari harta yang mereka miliki, bahkan sengaja keluar dari tempat tinggal mereka yang cukup jauh jaraknya, semata-mata ingin ziarah kepada kuburan wali-wali tadi. Ini di masa siapa? Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu ta'ala. Wa subhanallah, apa yang beliau katakan nyata pada masa kita, yang ibadina azani allahu wa iyakum. Nah, sampai ihan ibadina azani allahu wa iyakum pada tingkatan rela terlilit hutang hanya semata-mata ingin ziarah. Kan gitu ya. Nah, bahkan sampai menganggap ritual tersebut ihan ibadina azani allahu wa iyakum pahalanya menandingi manasik haji ke Baitullah Al-Haram. Ya, mau haji sulit, kuota dibatasi, sudah daftar diundur. Ihanibidina azani allahu wa iyyakum, kan gitu ya. Terus semangat salaman dengan tetangga-tetangga sekitar mau berangkat haji, minta maaf dan semisalnya. Naam, datang ke asrama haji ditunda. Nah, trauma dengan manasik haji. Ternyata ada solusi, ada amalan yang menandingi manasik haji ke Baitullah Al-Haram. Masya Allah. Ya, mau ikut pemerintah dipersulit, mau berangkat sendiri jalan kaki resiko terlalu besar. Ihanibidina azani allahu wa iyakum. Ya, ternyata dia tertipu. Ihanibidina azani allahu wa iyakum dengan syubhat-syubhat. Ya, ritual-ritual yang sejatinya penuh dengan pelanggaran syariat dikemas. Ihanibidina azani allahu wa iyakum dengan kemasan ritual yang mampu menandingi pahala haji. Nah, masya Allah, masya Allah. Watafu hawla kuburihim, tidak sebatas pada ziarah, bahkan mereka tawaf mengelilingi kuburan. Waqamu khadi'ina 'inda kuburihim, kemudian mereka ihanibidina azani allahu wa iyakum dengan penuh ketundukan, ya, sangat khidmat di sisi kuburan-kuburan wali tadi. Wa hatafu bihim 'inda syada'idi, bahkan memanggil-manggil nama penghuni kubur tersebut ketika ditimpa musibah. Wa naharu taqarruban ilaihim, dan tidak segan-segan menyembelih sembelihan untuk bertaqarrub kepada mereka. Ihanibidina azani allahu wa iyyakum. Ini pada masa Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu ta'ala, yang kalau kita cermati kan ibidina azani Allah wa iyyakum, kenyataan yang ada pada masa beliau tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang ada pada masa kita. Faedah dari keterangan yang dibawakan oleh Imam Sunani di sini kan ibidina azani Allah wa iyyakum, di samping kita mendengar kisah yang disampaikan oleh Imam Sunani pada masa beliau, juga kita menyaksikan dengan mata kepala kita kenyataan yang ada di sekitar kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terdapat satu faedah penting yang harus kita perhatikan bersama: khatarul jahli biddin wal bu'di 'ani syari'atil islamiyah as-safiyah. Dari sini menunjukkan kepada kita bahayanya al-jahlu biddin. Ya, bahayanya jahil terhadap urusan agama, kurang memiliki pengetahuan dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'di 'ani syari'atil islamiyyatis safiyah, dan bahayanya jauh dari bimbingan agama yang dibina azani Allah wa iyyakum. Dengan kejahilan, seseorang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum akan lebih memilih hawa nafsunya daripada akal sehatnya. Ya. Dengan kejahilan, seseorang akan mudah digiring kepada pelanggaran-pelanggaran syariat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dan mempercayai kisah-kisah fiktif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan daripada mendengar berita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Allah dengan tegas dalam ayatnya menjelaskan bahwasanya sesembahan-sesembahan yang kalian minta, ibadun amsalukum, keadaannya sama seperti kalian, hamba di mata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa' wa la yadur, tidak bisa memberikan manfaat juga tidak bisa memberikan bahaya. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi haditha, siapa lagi yang lebih benar firman-Nya daripada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, al-alim, yang maha mengetahui, wasi'a ilmuhu kulla syai'in, yang mana ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kan itu ya. Nah, ketika mendengar firman Allah tadi masih ragu. Namun tatkala mendengar berita dari juru kunci yang biasa dia datangi, Pak, kuburan ini pada tahun sekian-sekian sebelum Masehi. Ya, kalau tahunnya terlalu dekat kan bisa ditelusuri bener apa enggak. Ya, jadi kisahnya ratusan tahun yang lalu. Ya, kata mbah-mbah saya, ya, silsilahnya terlalu jauh ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika dulu mbah saya sedang tirakatan di kuburan ini, ya, tahu-tahu tepat pada jam 12 malam, ya, mbah saya menjumpai asap putih keluar dari kuburan tersebut. Padahal obat nyamuk. Ya, asap putih. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tiba-tiba muncul sosok berjubah dengan jenggot putih, imamah putih, jubahnya putih. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Berpesan kepada mbah saya, "Eh fulan, ya, apa yang kamu lakukan ini sudah benar." Ya. Kok bisa? Karena saya adalah Jibril misalnya. Ngaku sebagai Jibril ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, yang dulu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. tambah percaya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum dengan dongeng-dongeng fiktif buatan juru kunci, langsung percaya. Gitu ya. Di sisi lain juru kunci tadi menakut-nakuti ketika ada orang yang beristihza. Ya, istihza itu melecehkan kuburan ini, ya, kualat. Kan gitu ya. Nah, ada orang dulu tahu-tahu datang ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, ya, meludahi kuburan ini kemudian pulang. Esok harinya dilihat orang yang meludah tadi, ya, wajahnya penuh dengan ludah. Misalnya. Bahaya. Nah, cerita-cerita fiktif semacam itu ikan ibadina azani Allah wa iyyakum berhasil menghantui orang tersebut. Dan tidak lagi mempercayai firman Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Al-jahlu bid-din. Nah, dikarenakan dia memiliki pemahaman yang minim tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pahami dari syariat hanya sekedar salat 5 waktu. Kalau orang sudah melaksanakan salat 5 waktu genap 5 kali sehari, selesai, masuk surga. Itu syariat. Nah, hadza yahdina azani Allah wa iyyakum, sangat-sangat berbahaya. Kenyataan yang kita saksikan, ya, juga kenyataan yang dulu ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang terus terulang pada generasi demi generasi sampai pada detik ini. Yahdina azani Allah wa iyyakum, pelanggaran-pelanggaran syariat yang sampai pada tingkatan kesyirikan bermula dari al-jahlu bid-din. Sehingga cara untuk membentengi diri dari bahaya kesyirikan adalah at-tafaqquh fid-din wa ta'allum syari'atil Islamiyah. Cara untuk membentengi diri tidak lain dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mendalami ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Dengan ilmu itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhasil mematahkan dan meruntuhkan panji-panji kesyirikan di masa beliau. Dengan ilmu itu pula ikhwanina azani Allah wa iyyakum para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in pada masa khulafaur rasyidun Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali berhasil melebarkan kekuasaan Islam dan kaum muslimin hampir ke seluruh penjuru dunia, mengalahkan kesyirikan dan beribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakala ini bidina azani Allah wa iyyakum. وهذه كذا الإمام الصنعاني رحمه الله هي أنواع العبادات. Perbuatan-perbuatan semacam ini adalah jenis-jenis ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Ya, punya keyakinan seseorang bisa memberikan manfaat atau mudharat yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada selain Allah. Itu keyakinan yang bernilai ibadah. Menyembelih dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri hanibidina azani Allah wa iyyakum, juga bernilai ibadah. Allati arafnaka wa la adri hal fihim may yasjudu lahum. Dan saya, kata Imam Sunani rahimahullah, belum mengetahui secara pasti apakah ada di antara mereka yang betul-betul sujud kepada kuburan-kuburan tadi. La astab'id anna fihim may yaf'alu dhalik. Dan saya tidak menganggap mustahil hal itu terjadi di kalangan mereka. mungkin saja ada di antara mereka pada masa Imam Sana'ani rahimahullah yang sampai pada tingkatan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal akhbarani man athiqu bihi, bahkan sampai berita kepadaku dari orang yang aku percaya, annahu ra'a man yasjudu 'ala 'itabati babi mashhadil wali alladhi yaqsuduhu ta'dhiman lahu wa 'ibadatan. Dia melihat ada seseorang yang sujud di pelataran kuburan seorang wali yang sengaja dia datangi untuk mengagungkan dan beribadah kepada wali tersebut di pelatarannya. Ya, zaman Al-Imam Sana'ani, kuburan betul-betul menjadi fitnah yang luar biasa bagi kaum muslimin. Ya, kalau masjid ditinggalkan, kuburan dimakmurkan. Ya, sampai dibangun bangunan yang megah, ihani bidina azami Allah wa iyyakum, diberi pelataran yang luas. Kan gitu ya. Nah, kuburan padahal. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul melarang untuk meninggikan kuburan lebih dari satu jengkal. Melarang kuburan untuk diterangi. Melarang kuburan diberi apa namanya bangunan di atasnya, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, yang kemudian dicat dan seterusnya. Nah, wa yuqsimuna bi asma'ihim, bahkan bersumpah dengan nama-nama wali tersebut, tidak lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal idza halafa man 'alaihi haqqun bismillah ta'ala lam yaqbalu min, bahkan sampai pada tingkatan kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diterima oleh mereka. Masya Allah. Ya, ada pertikaian misalnya, perselisihan, yang satu mengaku fulan punya tanggungan hutang kepada saya, sementara fulan tadi mengingkari, tidak ada buktinya. Ya, si A mengatakan fulan ini punya hutang 1 miliar kepada saya. Dulu 3 tahun yang lalu dia hutang kepada saya dengan akad untuk modal ya usaha yang saat ini dia jalankan. Sementara fulan yang tertuduh tadi mengatakan tidak, usaha yang saya jalankan saat ini murni dari warisan orang tua saya, tidak ada sangkut pautnya dengan harta Pak ini. Nah, gitu ya. Mana buktinya kalau saya punya tanggungan hutang 1 miliar kepada Anda? Enggak punya bukti. Kan gitu ya. Nah, maka yang mengingkari tadi dituntut untuk bersumpah. Ya, sebagai bentuk pengingkaran, sebagai bentuk dirinya bersih dari tuduhan tersebut. Ketika dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi, demi Allah saya tidak punya tanggungan hutang dengan si fulan. Tidak diterima. Enggak sah sumpahnya. Kenapa? Dengan nama Allah. Loh kok bisa? Banyak orang dusta dalam sumpahnya. Enggak perlu Anda, orang yang jualan di pasar saja biasa mengatakan wallahi barang ini barang bagus, padahal hasil curian. Gitu ya. Nah, terus gimana? Ya, bersumpahlah dengan nama wali fulan. Masya Allah. Fa idza halafa bismi waliyyin min awliyaihim qabiluhu wa saddaqu wa saddaquhu. Giliran ketika dia bersumpah dengan nama wali-wali mereka serta mereka menerima sumpah tersebut dan membenarkannya, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Wa hakadha kana 'ibadul asnam, dan demikianlah keadaan para penyembah patung. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bergetar hati orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir karena benci. Wa idza dzukirallazina min dunihi idza hum yastabshirun. Tapi kalau disebutkan nama wali-wali selain Allah, mereka bergembira dengan nama-nama tersebut. Kalau sumpah dengan nama Allah, mereka kurang puas. Tapi kalau bersumpah dengan nama wali yang mereka agungkan, baru mereka terima sumpah tadi. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Wa bil haditsis sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, man kana haliban falyahlif billah aw liyasmut. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, barang siapa yang hendak bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yahlifu billah. Rasul pernah pada suatu ketika mendengar seseorang bersumpah dengan nama Lat, nama berhala. Fa amarahu ayyakul la ilaha illallah. Maka Rasul memerintahkan laki-laki tadi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bisa dipahami? Baik, bersumpah dengan nama selain Allah ini dihukumi oleh para ulama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, termasuk kufrun asghar. Ya, termasuk kufrun asghar, kufur kecil. Ya, kufur kecil, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ma lam yaqtarin bita'zimil mahlufi alaih al-mahlufi bi, selama tidak disertai pengagungan terhadap nama yang dijadikan sumpah. Jadi hukumi kufur aswar, kufur kecil. Yang gitu ya, dihukumi kufur kecil, ikan ibidina azani allahu wa iyakum. Mengapa dikatakan kufur kecil, ikan ibidina azani allahu wa iyakum? Berdasarkan hadis ini, kafarah bagi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Itu kafarahnya. Nah, dengan catatan ya, dengan catatan sumpah dengan nama selain Allah tadi tidak disertai ta'zim, tidak ada unsur mengagungkan nama yang dijadikan sumpah olehnya. Tapi kalau disertai dengan pengagungan, dia bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian hatinya betul-betul mengagungkan nama tadi, maka jatuh dalam syirik akbar, kufrun akbar, yang dibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa hadza yadullu, kata Imam Sunani, hadis ini menunjukkan ala annahu irtadda bil halifi bis sanam. Orang tersebut keluar dari Islam ketika dia bersumpah dengan nama berhala. Ingat, dia keluar dari Islam ketika bersumpah dengan nama berhala tadi, ketika dia bersumpah disertai dengan ta'zim. Disertai dengan ta'zim, jatuh dalam syirik akbar yang gedena azanillahu wa iyyakum. Fa amarahu ay yujaddida islamahu fa innahu qad kafara bidzalik. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan dirinya untuk membayar kafarah dengan membaca la ilaha illallah. Kama qarrarnahu fi subulis salam syarhi bulughil maram wa fi minhatil ghaffar. Sebagaimana yang kami terangkan panjang lebar dalam kitab subulus salam syarah bulughil maram, karya Imam Sunani, juga dalam kitab Minhatul Ghaffar. Nah, hakala ikan ibijina azani allahu wa iyaku. Jadi bagi, nah, tadi Imam Sunani memberikan contoh hadis dari Rasulullah SAW bersumpah dengan nama selain Allah. Semata-mata bersumpah dengan nama selain Allah sudah jatuh dalam kufrul asghar, kufur walaupun kufur kecil, selama tidak ada unsur ta'zim terhadap nama yang dijadikan sumpah. Hanya permasalahan bersumpah dengan nama selain Allah besar urusannya dalam syariat. Lantas bagaimana dengan orang yang isyanifidina azani Allah wa iyyakum melakukan tindakan yang lebih jauh daripada itu? Kan gitu ya, orang yang i'tikaf bukan di masjid tapi di kuburan. I'tikaf harusnya di masjid tapi Orang ini melakukan i'tikaf di mana? Kuburan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, walaupun bahasanya tidak lagi menggunakan bahasa i'tikaf. Tapi apa? Tirakatan, ngalap barokah dan semisalnya. Sejatinya apa? Sama seperti orang yang i'tikaf di masjid. Sama-sama bentuk ibadah. Yang satu untuk Allah, yang satu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Satunya lagi sampai pada tingkatan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk wali dan seterusnya ingin dijadikan azani Allahu wa iyyakum. Tentunya lebih besar pelanggarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar dosanya di sisi Allah azza wa jalla. Nasallallahu salama wal afiyah di dunia wal akhirah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi diri kita, keluarga-keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dari bahaya kesyirikan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Syirik asghar maupun syirik akbar. Allahumma nasallallahu salama wal afiyah di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun keterangan Al-Imam Sunani rahimahullahu ta'ala berikutnya, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ila'a. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu. Barakallahu fikum.